Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' Siratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Konsekuensi dari jalan yang lurus untuk membedakan diri dari golongan Ashabil Jahim, yaitu orang-orang kafir, munafik dan sejenisnya. Yani kita kaum muslimin harus punya karakter tersendiri, ciri khas yang berbeda dari umat-umat yang lain yang non-muslim. Sampai kita pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masih membahas ciri khas orang-orang yang non-muslim dari Yahudi dan Nasrani maupun musyrikin, yaitu yang pertama hura-hura dengan dunia, al-istimta' bid dunya, dan yang kedua al-khawm, mencari jalan sendiri dengan pikiran sendiri, dengan hawa nafsu mereka sendiri. Maka umat Islam harus membedakan diri dari mereka. Dan sampai kita pada ucapan Syekhul Islam rahimahullah, waqad rawa Ibnu Majah hadzal ma'na min hadis Safwan ibn Amr dari Rashid ibn Sa'ad dari Auf ibn Malik al-Asja'i wa yurwa min wujuhin ukhra, dan diriwayatkan pula dari sisi-sisi lain. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi telah mengkhabarkan biftiraq ummatihi, Nabi telah mengkhabarkan tentang perpecahan umatnya, ala 73 firqah, menjadi 73 golongan, wa 72 72 golongan diantaranya, la raiba annahumul ladina khadu fa khaudil ladina min qablihim. Disebutkan dalam jalan-jalan tadi bahwa rawi yang berkata Adapun 72 golongan tidak ragu lagi bahwa mereka adalah orang-orang yang terjatuh dalam khawd, yakhudun, berbicara agama dengan hawa, berbicara agama dengan tebak-tebakan, berbicara agama dengan pikirannya pribadi, hawa nafsunya pribadi, perasaannya pribadi, ila akhirnya. Artinya al-khawd yang sedang kita bahas. Berarti 73 golongan, yang satu Nabi menyatakan ma'ana alaihi wa ashabi, yang selamat adalah yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, yaitu al-jama'ah. Yang 72, apapun alirannya dan apapun pemahamannya, mereka adalah alladzina khadu, khadil ladzina kafaru. Mereka adalah orang-orang yang yakhudun seperti umat-umat terdahulu dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani dan juga musyrikin yang berbicara agama tanpa ilmu. Thumma hadha al-ikhtilaf alladhi akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian perselisihan, pertikaian, perpecahan yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, imma fid dini faqat wa imma fid dini wa dunya. Perpecahan itu bisa perpecahan dalam agama saja, bisa pula perpecahan dalam agama dan dalam dunia bersama-sama. Juga perpecahannya ada dua jenis. Ada yang ya'ulu ilad dima, qad ya'ul, kadang-kadang membawa pada pertumpahan darah. Wa qad yakunul ikhtilaf, kadang-kadang perselisihannya tidak sampai membawa pertumpahan darah. Wa qad yakunul ikhtilaf fid dunya faqat, dan kadang-kadang perselisihannya hanya pada dunia saja. Berarti berapa pembagian perpecahan mereka? Imma berpecah pada agama saja, dunianya tidak berpecah, atau berpecah pada agama dan dunia sekaligus. Dan ini dibagi dua, berpecah dalam masalah dunia dan din sampai menumpahkan darah, dan ada yang tidak sampai menumpahkan darah. Dan ada yang berpecah pada masalah dunia saja, tidak dalam masalah agama. Qala wa hadha al-ikhtilaf alladhi dallat alayhi hadhihi al-ummah fi hadhihi al-ahadith huwa mimma naha anhu. Dan perpecahan tersebut, perselisihan tersebut adalah apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam ayatnya surat Ali Imran ayat 105. Qala ta'ala wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu. Perhatikan kalimat ini satu persatu. Ini perhatikan huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya. Pertama, wala takunu. Hendaklah kalian jangan menjadi kalladina kafaru, kalladina tafarraqu. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang telah berpecah. Waktalafu, dan telah berselisih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berapa atau apa saja yang kita dapatkan faedah pentingnya dalam ayat ini? Pertama tentunya larangan untuk berpecah. Alaysa kadzalik? Karena Allah katakan jangan menjadi seperti mereka yang berpecah dan berselisih. Berarti larangan tafarruq. Kedua, kita dapatkan faedah juga bahwasanya perpecahan itu sudah pernah terjadi pada umat terdahulu. Bahwa ini sudah pernah terjadi pada orang-orang yang non-muslim dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, dari kalangan musyrikin. Maka Allah katakan kalian jangan menjadi seperti mereka. Berpecah belah, kalian jangan meniru mereka berpecah dan berselisih. Di samping sekian faedah-faedah lainnya, tentunya ini perkara yang penting dalam ayat ini. Jangan kalian menjadi seperti mereka. Berarti ada larangan tafarruq dan ada larangan tasyabbuh. Sudah berkait dengan judul kitab. Sudah berkait dengan judul kitabnya, Iqtida'us Siratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Konsekuensi dari jalan yang lurus agar jangan meniru, jangan menyerupai, harus menyelisihi golongan orang-orang yang termasuk ashabul jahim. Di antaranya dalam masalah ini, dalam masalah tafarruq wal ikhtilaf. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Kata Allah, sesungguhnya mereka-mereka yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bersyiah-syiah, beraliran-aliran, lasta minhum fi syai. Engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Rasulullah SAW dipisahkan, sehingga maknanya sama atau mirip dengan ucapan Rasulullah SAW, laisa minni, bukan dari golonganku, mereka-mereka yang memecah belah agamanya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, engkau wahai Rasul bukan golongan mereka, engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Mengapa? Karena mereka melakukan apa yang pernah dilakukan oleh umat-umat non-muslim terdahulu. Karena mereka melakukan tafarruq wal ikhtilaf. Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am juga ayat 153-nya yang sebelumnya, qala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang maknanya Allah berfirman bahwasanya inilah jalanku yang lurus, wa anna hadza sirati mustaqima, jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah jalan ini, wa la tattabi'us subula, dan jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan berpecah dari jalannya. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang lebih mirip lagi dengan judulnya, karena konsekuensi jalan yang lurus judul kitab kita, Iqtida Siratal Mustaqim, konsekuensi dari Sirat Al-Mustaqim. Apa konsekuensinya? Allah katakan ini jalanku yang lurus, ikutilah. Konsekuensinya harus mengikuti jalan Allah yang lurus dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain. Jangan mengikuti jalan-jalan ahlul kitab. Jangan mengikuti jalannya musyrikin, jalannya Yahudi, jalannya Nasrani, jalannya orang-orang yang dijuluki oleh Allah ashabul jahim. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jelaslah bahwa yang dimaksud dalam hadis umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan adalah orang-orang yang melakukan hal yang sama dengan umat-umat non-muslim terdahulu. Sebab mereka-mereka yang tetap istiqamah di jalan yang lurus tidak berpecah, tidak berselisih. Wa huwa muwafiq lima rawahu Muslim, dan itu mencocoki apa yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya dari Amir bin Sa'ad ibn Abi Waqqas dari ayahnya, annahu aqbala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ta'ifa min ashabihi min al-aliyah hatta idza marra bi masjid bani Muawiyah dakhala faraka'a fihi rak'ataini wa sallayna ma'ahu wa da'a rabbahu tawilan thumma ansarafa ilayna faqala sa'altu rabbi thalasan. Disebutkan dalam riwayat Muslim di dalam kitab sahihnya dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya, annahu aqbala, bahwa dia datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ta'ifatin min ashabih, bersama sekelompok dari sahabatnya, turun dari Aliyah. Aliyah adalah dari arah Najd Madinah, dari dataran tinggi, datang sampai menuju masjid Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah, sampai ketika melewati masjid dari suku Bani Muawiyah, daqala faraka'a, Nabi masuk ke masjid dan salat, ruku. Raka'a maksudnya salat. Jadi salat kadang-kadang bisa dijuluki dengan salah satu dari rukun-rukunnya. Contohnya rukun salat berdiri. Qama lillahi, beliau berdiri untuk Allah, yakni salat. Bisa dengan rukun keduanya, ruku. Faraka'a rak'atan, maka Nabi pun ruku satu rak'at. Itu artinya salat. Demikian pula fasjudu lillahi wasjud, fa'budu lillahi wasjudu, beribadalah pada Allah dan sujudlah, yakni salatlah. Bisa dinamakan dengan qiyam, qiyamul lail, bisa dinamakan dengan ruku', bisa dinamakan dengan sujud. Qala faraka'a fihi raka'ataini, maka Nabi pun salat dua rakaat. Wa sallaina ma'ahu wa da'a rabbahu tawilan, maka kami pun salat bersamanya. Kemudian beliau doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya, tawilan, panjang. Tsumma sarafa ilaina, kemudian datang menemui kami sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau bersabda, sa'altu rabbi thalathan fa'atani ithnataini, aku meminta kepada Rabbku tiga perkara, tapi Allah berikan padaku dua perkara. Wa mana'ani wahidah, sedangkan yang satu aku tidak diberi. Sa'altu rabbi an la yuhlik, an la yuhlika ummati bisanatin, dalam riwayat bi'ammah. Aku pertama meminta agar Rabbku tidak membinasakan umatku dengan adab yang merata. Bisinah, bi'ammah, dengan adab paceklik yang merata, yang membinasakan seluruh umat. Seperti yang pernah memisahkan kaum Samud, kaum Ad. Fahal tara lahum minhum min baqiyah, apakah kalian lihat sisa mereka? Atau seperti Fir'aun dan bala tentaranya yang tenggelamkan habis ya, di dalam lautan. Atau seperti Nabi Nuh, di zaman Nabi Nuh alaihi salam, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara, ya Allah jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Maka Allah tenggelamkan mereka seluruhnya, tidak ada yang selamat kecuali hanya Nabi Nuh dengan mukminin di atas perahunya. Bas, enggak ada yang lain. Jangan umatku diadab dengan cara seperti itu. Rasulullah SAW berharap sebagian mendapatkan adabnya, sebagian mendapatkan pelajaran. Ini rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau, kata Allah, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berarti rahmat juga bagi orang kafir di dunia, iya. Apa rahmatnya? Rahmatnya tidak lagi diadab dengan merata. Walaupun kalian na'udzubillah kurang ajarnya kepada Allah, keterlaluan. Mana enggak diadab? Memang Rasulullah SAW berdoa agar kalau diadab jangan merata. Sebagian diadab, sebagian tidak. Agar sebagian yang belum diadab mengambil pelajaran dari mereka yang telah diadab. Ini rahmat Allah, karena sebab doa Rasulnya yang maha, yang sangat sayangnya kepada umatnya, yaitu an la yuhlika ummati bisinatin bi'ammah. Fa'atani, dan itu diberi, dikabulkan. Wa sa'altu rabbi an la yuhlika ummati bil gharqi fa'ataniha, aku meminta pula agar jangan membinasakan umatku dengan ditenggelamkan, dan juga diberi, mirip dengan yang pertama. Wa sa'altu an la yaj'al ba'sahum bainahum famana'aniha, Yang ketiga, aku meminta agar umatku tidak saling berperang, agar umatku tidak berpecah, agar jangan yaj'al ba'sahum bainahum, agar jangan mereka melakukan kejelekan sesama mereka. Ini perang. Famana'aniha. Maka Allah tidak mengabulkan dan tidak memberikannya. Kalau ini sudah Allah gariskan, sudah Allah takdirkan, mereka akan berpecah dan mereka akan saling menimpakan ba's sesama mereka. Riwayat lain diriwayatkan juga dari sahih, di dalam sahih dari Tsauban. Qala Rasulullah SAW, bahwa Nabi bersabda, inna allaha zawa liyal ard faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zawa liya minha wa ataitu al-kanzain al-ahmar wal-abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin bi'ammah au bisinatin bi'ammah wa an yusallit 'alayhim 'aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya muhammad inni idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad wa inni a'taytuka li ummatik an la uhlikahum bisinatin bi'ammah wa an la usallit 'alayhim 'aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau istama 'alayhim man bi aqtariha aw qala man baina min baini aqtariha hatta yakunu ba'daha yuhliku ba'dan wa yasbi ba'dhum ba'dha. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadis yang kedua masih semakna, makanya kita baca sekalian sebelum kita jelaskan. Yang juga masih dalam sahih Muslim dari Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna allaha zawa liya al-ard faraitu masyariqaha wa magharibaha. Allah subhanahu wa ta'ala mengecilkan atau mengerutkan bumi seluruhnya di hadapan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW bisa melihat ujung timurnya dan ujung baratnya seluruhnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zawaliya minha. Dan kata Nabi, sesungguhnya umatku akan menguasai, kekuasaan mereka akan meliputi seluruh yang aku lihat. Dari masyariqal ardi wa magharibiha. Wa utitul kanzain. Dan aku akan diberi dua perbendaharaan harta. Al-ahmar wal-abyad. Yang merah dan yang putih. Yang merah karena terbanyak harta bendanya adalah emas. Yang putih karena yang terbanyak harta bendanya adalah perak. Wa inni sa'altu rabbi. Dan sungguhnya aku meminta pada Rabbku. An la yuhlikaha bisinatin bi'ammah. Agar jangan membinasakan umatku dengan paceklik. Yakni yang tidak turun hujan, kelaparan, secara merata. Seluruh umat habis. Jangan. Itu harapan Rasulullah pada Allah. Yang kedua, an la yusallit 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim. Yang kedua, aku meminta pada Rabbku agar jangan menguasakan atas kaum muslimin umat-umat lain. Jangan menguasakan umat lain non-muslim di atas umat Islam. Min siwa anfusihim artinya bukan dari kalangan mereka. Jangan. Fayastabiha baydatahum. yang akhirnya menghalalkan semua kehormatan mereka. Wa inna Rabbi, dan sesungguhnya Rabbku berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sallu ala nabi, idza qadaitu qada'an, kalau aku sudah memutuskan satu keputusan, fa innahu la yurad, maka itu tidak akan tertolak. Kalau aku sudah memutuskan, enggak akan ada yang bisa membantah, enggak akan ada yang bisa menolak. Wa inni a'taituka li ummatik, kata Allah, aku berikan untuk umatmu, alla uhlikahum bisinatin bi'ammah, aku kabulkan untukmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan adab yang merata. Wa anna usallit alaihim aduan min siwa anfusihim, dan juga aku kabulkan enggak akan ada yang menguasai mereka kecuali dari kalangan mereka sendiri. Enggak ada yang memusuhi mereka kecuali dari kalangan mereka sendiri. Enggak ada yang menjajah mereka kecuali dari kalangan mereka sendiri. Fayastabih bayadatuhum, maka mereka lah justru yang saling menjatuhkan. Walau istama' alaihim man biaqtariha, walaupun berkumpul seluruh manusia yang ada di penjuru dunia, seluruh aqtar, yakni seluruh negeri-negeri, seluruh penjuru-penjuru dunia bersatu padu menguasai muslimin, tidak akan bisa. Hatta yakunu ba'duhum yuhliku ba'da, hingga justru yang terjadi sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain. Wa yasbi ba'duhum ba'da, sebagian mereka yang menawan, menahan, memperbudak sebagian yang lainnya. Ini sesama muslimin. Rawahul Barqani fi sahihih, ada tambahan kalimat, wa innama akhafu ala ummati al-a'immatil mudhillin, dan sungguh yang paling aku khawatirkan hanyalah munculnya para imam-imam penyesat umat, tokoh-tokoh penyesat umat. Wa idza waqa'a alaihimus sayf, dan kalau pedang mereka, pedang kaum muslimin, sudah mengenai sesama muslimin, lam yurfa' ila yaumil qiyamah, enggak akan dicabut lagi ila yaumil qiyamah. Wala taqumu sa'ah, dan enggak akan terjadi hari kiamat, hatta yalhaqa hayyun min ummatin bil musyrikin, enggak akan terjadi hari kiamat hingga sebagian kabilah-kabilah dari umatku bergabung bersama musyrikin. Wa hatta ya'bud fi'amun min ummatil awthan, dan niscaya sekelompok dari umatku, sekelompok dari kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala kembali. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun tsalatsun, dan di umatku akan muncul para pendusta-pendusta yang jumlahnya 30. Kulluhum yaz'um annahu nabi, semuanya mengaku bahwa diri mereka nabi, pengaku-pengaku nabi. Ikhwani fi din, a'azakumullah, beberapa ulama mengumpulkan dalam sejarah berapa orang yang mengaku nabi, mendapatkan lebih dari 30. Maka kata mereka, kata para ulama, bisa jadi yang dimaksud oleh nabi adalah pengaku nabi yang banyak diikuti manusia. Kalau yang anak di kampung sebelah agak stres dikit mengatakan saya nabi, itu enggak masuk. Enggak dihitung. Tetapi yang sampai seperti Mirza Ghulam Ahmad, sampai ada agama tersendiri namanya Ahmadiyah, itu yang dihitung. Atau seperti Musailamah Al-Kadzdzab, itu yang dihitung. Maka jumlahnya belum sampai 30 sepanjang sejarah. Wallahu ta'ala a'lam. Kata nabi, mereka para pendusta yang 30 ini masing-masing mengaku nabi. Wala nabiyya ba'di, padahal tidak ada nabi setelahku. Hadis sahih. Dan ini cukup sebagai bantahan dari agama sesat, yaitu agama Qadianiyah, agama Ahmadiyah, yang mereka menafsirkan cincin kenabian bukan menafsirkan dengan penutup para nabi, khatamun nabiyyin. Dalam Al-Quran ada khatamun nabiyyin, itu bukan penutup para nabi, khatam itu cincin kenabian. Jadi kalau diibaratkan untaian kalung nabi-nabi-nabi seperti rantai para nabi, maka di tengahnya ada yang seperti cincin yang paling besarnya, paling mulianya, paling tingginya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi setelahnya masih ada lagi rantai kenabian, tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Kata mereka, wa kadzabu wa imullah. Mereka berdusta demi Allah. Mengapa? Karena hadis dalam Sahih Muslim, hadis di dalam sekian banyak mengatakan, aku adalah nabi yang terakhir, la nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelahku. Berarti makna khatim bukan cincin, tetapi stempel penutup. Pernah tahu ketika mereka mensegel botol dengan lilin, dicelupkan ke lilin, itu namanya khatam. Stempel yang kalian bikin cap, itu juga khatam. Cincin Rasulullah SAW yang untuk stempel, itu juga khatam. Sehingga muncullah istilah cincin dengan khatam, karena dipakai untuk yakhtim, untuk ngecap. Kalau pakai perak, itu terlihat bekasnya, capnya. Sehingga dikatakan khatam itu cincin. Itu kebodohan mereka. Justru cincin itu dinamakan khatim karena yakhtimu bihi, karena dipakai untuk stempel. Dan biasanya kalau sudah disegel dengan lilin, botol yang sudah ditutup, kemudian dimasukkan ke dalam lilin, itu sudah khatim, sudah tutup. Tidak ada lagi setelah itu. Tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Selesai. Tidak ada anak nabi setelah itu. Dan itu yang dimaksud dalam hadis ini. Dan itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Walhamdulillah sangat jelas. Kembali kepada pembahasan. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Dan akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Perhatikan kalimat per kalimat dari hadis ini. Gambarannya kalian akan tergambar bahwa ada yang Rasulullah khawatirkan, yaitu tokoh-tokoh penyesat umat. Ada kadzabun thalathun, pendusta-pendusta yang mengaku nabi. Setelah itu, tetapi golongan yang di atas hak tetap ada. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, enggak akan merugikan mereka siapa-siapa yang mengacuhkan mereka dan tidak menolong mereka. Enggak ngaruh, mereka tetap tegak di atas kebenaran. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Kapan datangnya perintah Allah? Hari kiamat. Bukankah hari kiamat, ketika terjadi kiamat, tidak ada orang mukmin sama sekali? Iya. Hari kiamat mereka, hari akhirnya mereka, ta'ifatul mansurah, adalah ketika angin berhembus yang Allah tiupkan, yang Allah takdirkan. Angin yang lebih lembut dari sutra, lebih harum dari misik, yang mematikan setiap mukmin, walaupun imannya sebidik darah, akan diwafatkan dengan angin itu. Setelah itu, tidak lagi di muka bumi ini ada orang yang menyebut lagi kalimat Allah, Allah. Fa'alaihim qamatil qiyamah, atas mereka lah terjadi hari kiamat. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tetapi jangan terpecah dulu pembahasan. Fokus pada apa yang sedang dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dibawakan hadis-hadis ini berkaitan dengan apa? Tafarruq, perpecahan. Nabi berdoa, ya Allah, jangan sampai mereka berpecah. Kata Allah, tidak bisa. Kalau itu, pasti terjadi. Aku sudah tentukan, dan ketentuanku tidak akan bisa ditolak. Jangan dikuasakan orang kafir di atas kaum muslimin. Kata Allah, aku tidak akan kuasakan orang kafir atas mereka. Tetapi mereka sendiri yang akan menjajah satu sama lain. Yang akan saling menimpakan kejelekan-kejelekan. Yang saling berperang dan ila akhirnya. Dan kaum muslimin, kalau sudah pedang-pedang mereka mengenai pedang-pedangnya kaum muslimin. Ini kaum muslimin mengenai kaum muslimin. Maka lam yurfa, enggak akan diangkat lagi ila yaumil qiyamah. Kapan pedang pertama kaum muslimin mengenai kaum muslimin? Dalam sejarah. Di zaman sahabat, zaman Rasulullah SAW tidak terjadi. Zaman Abu Bakar tidak terjadi. Zaman Umar tidak terjadi. Kapan? Nah, di zaman Uthman. Didemo oleh para pemberontak. Oleh para sarsarun. Para gawaiyun. Para juhal. Orang-orang bodoh yang gak mengerti agama. Hanya modal semangat. Ilmu gak punya. Cikal bakal khawarij. Menuntut mundur. Uthman, mundur. Kami menuntut tiga tuntutan. Mundur. Kalau tidak mau mundur, serahkan kepada siapa yang kami ridhoi. Kalau tidak, yang ketiga, kami akan membunuhmu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berakhir dengan terbunuhnya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Pedangnya muslimin membunuh orang terbaik muslimin. Tentunya di sana ada sahabat-sahabat yang membelanya. Bahkan istrinya radhiyallahu ta'ala anha membela dengan tangannya dan terputus tangannya oleh pedang-pedang pemberontak. Setelah itu, apakah berhenti? Pertikaian berdarah? Tidak berhenti. Terus. Terjadi. Cuma masalahnya kadang sedikit, kadang banyak. Kadang besar, kadang kecil. Kadang di satu daerah, tidak di daerah lain. Kadang di satu negeri, tidak di negeri lain. Tapi tetap ada pertumpahan darah, pertikaian kaum muslimin melawan muslimin. Ikhwan ibnina azakullah, itu sudah qadarullah wa ma sya'a fa'al. Maka kita lihat komentar atau penjelasan dari Syekhul Islam rahimahullah. Wa hadzal ma'na mahfudun anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min ghairi wajhin. Makna hadis ini tadi, yang sudah dibawakan dua atau tiga hadis ini, datang kepada kita dari nabi sallallahu alaihi wa sallam min ghairi wajhin. Bukan hanya dari satu jalan, bukan hanya dari satu sisi, banyak sisi, banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam meminta kepada Allah tiga perkara, yang dua dikabulkan, yang satu tidak dikabulkan. Yaitu umat ini tidak berpecah, enggak bisa. Ya, pasti berpecah. Yushiru ila anna tafarruq wal ikhtilaf la budda min wuqu'ihima. Intinya bahwa perpecahan, pertikaian di tengah umat Islam pasti terjadi. Jadi jangan berkhayal untuk bisa menjadikan umat Islam ini satu paham, satu makna, satu kalimat, seterusnya. Tidak akan bisa. Nah terus bagaimana? Padahal kita disuruh bersatu. Ikhwan ibn a'azakumullah, disuruh untuk kita menjadi golongan yang berada di atas hak, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Perhatikan, ketika Nabi SAW berkata, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Para sahabat, apa yang mereka pikirkan? Dan apa yang mereka tanyakan? Apakah berpikir, ya Rasulullah, gimana 73 itu bisa bersatu? Begitu tanyanya? Tidak. Apa pertanyaan para sahabat? Ya Rasulullah, yang selamat itu siapa? Jadi berpecah itu sudah qadarullah wa masya'a fa'al. Tetapi yang ditanyakan oleh mereka adalah, mudah-mudahan kami menjadi golongan yang selamat. Kulluhum finnar illa wahidah. 72 golongan masuk neraka kecuali satu golongan. Ya Rasulullah, manhum, siapa mereka? Golongan yang selamat ini. Ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dijawab oleh Nabi SAW. Artinya pertanyaannya pertanyaan yang Nabi pun setuju. Itu pertanyaan benar, pertanyaan yang tepat, dan itu yang harusnya kalian cari, yaitu jalan yang paling benar yang menyelamatkan. Maka kata Nabi, al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi, yang seperti aku ada di dalamnya dan para sahabatku. Golongan, sebut saja golongan selamat, karena kalimatnya semua dalam neraka kecuali satu golongan yang selamat. Maka dikenal dengan istilah golongan selamat. Siapa golongan selamat itu? Golongan selamat itu satu golongan. Bukan organisasi, bukan partai, bukan kelompok A, kelompok B. Tetapi satu golongan yang di dalamnya ada Rasulullah, ada para sahabat. Diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh tabi'it tabi'in, dan diikuti oleh para imam-imam ahlu sunnah sepanjang masa. Itulah golongan tersebut. Tidak perlu pakai kartu anggota, gak perlu pakai pendaftaran. Gak perlu menyerahkan foto 3x4. Gak perlu. Mengapa? Karena ini bukan organisasi, bukan jamaah yang mereka sebut dengan tanda petik. Golongan-golongan tertentu, tidak. Ini adalah barakallahu fikum pemahaman yang hak yang Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Para sahabat memahaminya seperti itu. Diikuti oleh para tabi'in seperti itu juga. Maka siapa yang mengikuti pemahaman mereka, Rasulullah dan para sahabatnya, yang diikuti oleh para tabi'in dan tabi'it tabi'in, maka dia adalah masuk dalam golongan selamat tadi. Siapapun dia, dari turunan manapun dia, dimanapun dia berada, maka dia adalah al-jama'ah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ini salah satu makna jama'ah. Sehingga setiap kalimat ahli sunnah diiringi wal jama'ah. Ahli sunnah wal jama'ah. Golongan pemegang sunnah dan golongan yang selalu berupaya untuk berada di atas al-jama'ah. Ma ana alaihi wa ashabi, jama'ah yang Rasulullah dan para sahabatnya ada di dalamnya. Sehingga barakallahu fikum, seharusnya ketika lihat pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak, jangan kemudian berpikirnya bagaimana kalau kita satukan semua itu dengan cara, sudahlah, jangan saling salah menyalahkan, semuanya benar. Itu keliru. Bukan itu seharusnya. Seharusnya, mana yang benar? Yang benar pasti yang berada di jalan sunnah Nabi. Mana yang beralasan dengan sunnah? Mana yang berpegang dengan sunnah? Aku terima, aku ikuti. Sehingga wasiat Rasulullah SAW menyatakan, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa pada Allah dan dengar taat pada penguasa kalian. Apa kemudian? Fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bisunnati. Karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian, perselisihan yang banyak. Fa'alaykum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Jadi melihat perselisihan yang banyak, melihat pertikaian banyak, alaykum bisunnah, pegang sunnah. Kenapa kamu seperti itu? Karena bukankah itu bukan yang saya mau. Kamu apa alasannya? Saya rasa saya enggak ikut perasaan kamu. Kamu apa alasanmu berjalan demikian? Oh, karena begitu saya praktek di laboratorium, ternyata yang benar adalah yang ini. Saya tidak mau beragama dengan agama hasil dari tes laboratoriummu. Dah. Sampai ketika ada yang berkata, saya berpegang dengan sunnah. Itu pun masih ada pertanyaan kedua. Sunnah kamu tahu dari mana kalau itu sunnah? Dari hadis. Apakah hadis sahih apa hadis dhaif? Hadis sahih, baru kamu pegang. Ini yang saya pegang. Karena itulah bimbingan Nabi dikala ikhtilaf. Itulah bimbingan Nabi dikala pertikaian. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Pegang kuat-kuat, gigit dengan geraham kalian, jangan sampai lepas. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.